balik padamu. Menutup waktuku, bisikan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil. Kembali padamu, karena ku tak kau memanggilku kembali padamu.